Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Tapi sebelumnya kepada para tolaba untuk merapat ke depan, lah celah yang kosong tadi, ke depan. Ke depan, takut dem. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala pembacaan kita dari kitab Zamurriya wa Ahli karya Syekhina Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adani rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang hukum mencampur niat antara beramal ya, ketaatan dengan perkara dunia. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang khulasah permasalahan ini, bahwasannya terkait dengan ini ada tiga keadaan atau ada tiga bentuk, ada tiga gambaran. Yang pertama adalah as-suratul ula al-amalul khalisu minal hudud. Bentuk yang pertama adalah suatu amalan yang bersih dari kepentingan, ini kepentingan dunia. Fahadha makbulun bittifak, maka ini diterima berdasarkan kesepakatan para ulama ya, dan ini jelas amalan yang ikhlas yang tidak ada sedikit pun kepentingan dunia di dalamnya. Suratul Tsaniyah, bentuk yang kedua, al-amalu al-mutamahidu lil-hudud, amalan yang semata-mata di dalamnya kepentingan dunia. Nah, yang murni seorang beramal karena untuk kepentingan dunia, menginginkan perkara dunia. Fahada mardudun bittifak, maka yang seperti ini amalannya tertolak berdasarkan kesepakatan. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian as-suratu tsaditsah, bentuk yang ketiga, al-amalu masyuk, amalan yang tercampur. Nah, amalan yang bercampur, terkotori. Nah, seorang beramal untuk akhirat dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya juga dia mengharapkan perkara dunia. Ya. Maka kata Syekh di sini, setelah beliau memaparkan panjang lebar pada penjelasan sebelumnya yang telah kita bacakan, fahadzar rajih fihi annahu yunzaru fihi lil ghalib. Maka yang rajih pada keadaan yang ketiga ini untuk suatu amalan yang tercampur dengan perkara dunia, yang rajih bahwa dilihat keadaannya, dilihat mana yang lebih mendominasi. Kalau yang lebih mendominasi adalah dunia, ya maka amalannya tertolak. Tapi kalau yang lebih mendominasi adalah akhirat, maka amalannya diterima. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, wa hadza la yu'aridhuhu ma rawahu an-Nasa'i fi Sunan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan. Nah, faqala, maka Imam An-Nasa'i beliau menyebutkan, akhbarana Isa ibn Hilal al-Himsi qala haddatsana Muhammad bin Himyar qala haddatsana Muawiyah ibn Sallam an Ikrimah ibn Ammar an Shaddad ibn Abi Ammar an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang seorang yang berperang untuk mendapatkan pahala dalam rangka mencari pahala dan dalam rangka mencari dzikr, untuk mencari ketenaran. Malahu, apa yang dia peroleh? Ya, ini bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apapun. Ya, la syai'a lahu. Tidak ada apapun untuknya. Fa'adaha thalatha marrat, kemudian orang tersebut mengulang pertanyaan yang sama 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulang jawaban yang sama. Dia tidak mendapatkan apapun. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima dari amalan kecuali apa yang padanya ikhlas dan diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, zahir dari hadis yang kita bacakan ini, secara zahirnya bahwa suatu amalan dalamnya ada kepentingan, ya, itu tertolak zahir dari hadis ini. Ya, bahwa suatu amalan ketaatan, suatu amalan ibadah yang bercampur dengan kepentingan-kepentingan dunia, ya, itu tertolak. Kalau kita melihat secara zahir hadis yang kita bacakan ini. Akan tetapi dijawab oleh para ulama, ya, dijawab para ulama tentang pengertian hadis ini. Ya. Waqad ajaba al-ulama anhu faqala al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu rahimahullah, maka para ulama menjawab tentang hadis ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan dalam Fathul Bari, kata beliau wa yumkinu an yahmila hadza 'ala man qasada al-amrayna ma'an 'ala haddin wahid wa la yukhalifu al-murajjah awwalan. Hadis ini mengandung kemungkinan bahwa orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia memaksudkan 2 hal secara bersamaan. Ini antara amalan ketaatan dengan amalan dunia yang seimbang, yang tidak ada salah satunya yang lebih mendominasi. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa qad dzakarna fi ma madha ahaditha tadullu ala anna man arada bi jihadihi arada minad dunya annahu la ajra lahu wa hiya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu atau rahimahullah, dan telah kita sebutkan, ya, pada pemaparan yang telah lewat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seorang yang menginginkan dengan jihadnya suatu kepentingan dunia, bahwa itu menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala. Ya, seorang yang menginginkan jihadnya, dia menginginkan dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wahia mahmulatun, akan tetapi yang demikian itu apa? pemahamannya dibawa kepada seseorang yang tidak ada tujuan dia di dalam jihad kecuali dunia. Yani tujuan dia semata-mata ketika berjihad adalah dunia. Nah, ini yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Demikian pula Imam Mus'ani rahimahullah fi subulis salam qultu, aku katakan, fayakunu hadza dalilan ala annahu idza stawal ba'ithan al ajra wa dzikra masalan batal al ajra. Dan hadis ini menjadi dalil bahwasanya apabila setara, seimbang ya, antara dua pendorong ketika seorang melakukan amalan ya, pendorongnya itu sama, yaitu antara mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan dunia sama ya, maka kata beliau batalal ajra, maka pahalanya menjadi batal. Wala'alla butlanuhu huna li khususiyati talabil dzikr, dan bisa jadi sebab batalnya amalan yang disebutkan di dalam hadis ini ya, yang kata Rasulullah tidak ada pahala baginya ya, bisa jadi yang dimaksud karena apa? Li khususiyati talabil dzikr, karena yang ditanyakan dalam pertanyaan ini adalah seorang yang berjihad untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan ketenaran supaya namanya disebut-sebut. Nah, li'annahu inqalaba 'amaluhu liriya. Karena yang demikian amalannya berubah menjadi riya. Karena mencari ketenaran ini riya, babnya beda dengan bab seorang beramal untuk dunia. Ya. Nah, warriya mubtilun lima yusyariku bi khilafi talabil magnam fa innahu la yunafil jihad. Dan riya itu membatalkan sesuatu yang dimasukinya. Ya, riya itu membatalkan sesuatu yang dimasukinya atau yang dibarenginya berupa amalan, berbeda dengan seorang yang mencari ghanimah. Nah, fa innahu la yunafil jihad, karena itu tidak menafikan jihad. Jadi seorang yang berjihad yang dia juga menginginkan ghanimah ya, harta rampasan perang atau yang lainnya, maka ini tidak serta-merta membatalkan jihadnya dan tidak serta-merta membatalkan pahalanya. Ya, serta-merta membatalkan pahalanya. Nah, Fauzan. Jangan mainan. Baik. Bal idza qasada bi akhdhil maghnami idzawatal musyrikin wal intifa'a bihi 'ala ta'atihi kana lahu ajrun. Bahkan apabila tujuannya dengan mengambil ghanimah adalah dalam rangka untuk membuat marah kaum musyrikin dan mengambil manfaat dengannya untuk ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Dan tidaklah yang mereka peroleh dari musuh-musuh mereka berupa perolehan kecuali dituliskan bagi mereka dengannya amalan soleh. Ini ayat ini jelas menunjukkan seorang yang berjihad memperoleh sesuatu keuntungan dari musuhnya itu ditulis baginya amalan soleh. Nah, wal muradu an-nail al-ma'dzununa fihi syar'an. Yang dimaksud dengan nail dalam ayat ini adalah yang diizinkan secara syar'i seperti ghanimah. Ya. Qultu, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan summa innal adillah allati fiha tasyriku bainal ibadah wa iradati arada dunya katsirah wa qad dzukira sabiqan ba'dhuha. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya dalil-dalil yang di dalamnya menyebutkan antara penggabungan ya, ibadah dengan keinginan mendapatkan dunia itu banyak. Dan telah kita sebutkan, telah disebutkan sebagiannya pada pemaparan yang telah kita lewati. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan ya faedah dari beristighfar tersebut dengan perkara-perkara dunia. Yursilis sama'a 'alaikum midraran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit ya dengan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan untuk kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini faedah seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh di sini menyebutkan ya sebagai bentuk targhib ya, penyemangat bagi kaumnya supaya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan faedah-faedahnya berupa perkara dunia, yang mana dengan seorang beristighfar Allah akan membukakan rezeki baginya, menurunkan hujan dari langit ya, memudahkan urusannya dan yang lainnya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil yang lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Umar bin Katsir ibni Aflah an Abi Muhammad maula Abi Qatadah an Abi Qatadah rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Qatadah rahimahullah. Beliau mengatakan atau radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ama Hunain. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran Hunain. Nah, ini ketika berperang ya. Abu Qatadah menceritakan kejadian ya ketika mereka berperang para sahabat di pertempuran Hunain. Falamma iltaqaina, ketika kami bertemu dengan musuh, kanat lil muslimin jaulah. Ya. Kaum muslimin mereka memiliki ya pasukan yang berkendaraan. Nah, berkeliling. Faraitu rajulan minal musyrikin, maka aku melihat ada seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin, qad ala rajulan minal muslimin, yang sedang menyerang seorang laki-laki dari kaum muslimin. Ya. Jadi ada seorang musyrikin menyerang seorang dari kaum muslimin. Fadharabtuhu min waraihi ala habli atiqihi bisayf, maka aku pun menebasnya ya, aku menebasnya dari arah belakangnya, menebas kaum musyrikin tadi yang sedang menyerang kaum muslimin. Kata Abu Qatadah, aku pun menebasnya dari arah belakangnya ya, tepat pada lehernya. Ya. Ditebas tepat pada lehernya. Faqata'tu dar', maka aku pun memutus ad-dar', baju besinya ya atau tamengnya. Wa aqbala 'alayya, kemudian dia pun setelah ditebas oleh Abu Qatadah, orang tadi pun berbalik menghadapi Abu Qatadah. Fadhammani dhamnatan wajadtu minha rihal maut, maka dia pun memelukku. Jadi kaum musyrikin tadi setelah ditebas ya berbalik arah kepada Abu Qatadah dan memeluknya ya, memeluk Abu Qatadah. Summa wajadtu minha rihal maut, dan aku mendapatkan darinya aroma kematian. Summa adrakahul mautu fa arsalani, kemudian ya dia pun mati dan melepaskan aku ya, orang tersebut mati kemudian dilepaskan pelukannya. Falahiktu Umar faqultu, maka aku pun mendatangi atau bertemu dengan Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqultu, maka aku mengatakan kepadanya, ma balun nas, Bagaimana keadaan manusia? Qala, kata Abu Qatadah, amrullahi azza wa jal. Ya. Nah, di dalam urusan Allah, yakni semuanya berada dalam urusan Allah azza wa jal. Tsumma raja'u wa jalasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun, ya, para pasukan tersebut pun kembali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk, faqala, dan Nabi mengatakan, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabah atau falahu salabuh. Barang siapa yang membunuh, ya, membunuh seorang yang dibunuh, yakni membunuh musuh, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah. Nah, barang siapa yang membunuh yang dia memiliki bayyinah, bukti, yakni alasan yang dibenarkan untuk dia membunuh, falahu salabuh, maka baginya salapnya. Ya, salap ya ini sesuatu yang diambil dari musuh, ya, berupa harta, apakah itu pakaiannya, ya, atau senjatanya atau yang lainnya, perhiasannya, yang didapatkan ketika sedang pertempuran. Yang ini biasanya didapatkan secara perorangan, secara per individu. Ada seorang menghadapi musuh, kemudian dia berhasil membunuh musuh tersebut, maka dia boleh untuk mengambil apa yang ada di sisi musuh tersebut. Ya, ini lebih khusus dari ghanimah. Ya, beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu pembagiannya harus berdasarkan pembagian waliul amr, pemimpin perang, ya, atau yang semisalnya. Adapun kalau salab itu harta yang diperoleh secara per individu. Nah, syahidnya dari kisah ini adalah bahwasannya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan bolehnya seorang untuk mengambil apa yang ada pada musuh berupa harta atau yang semisalnya, ya, sebagai imbalan dari usaha dia membunuh musuh tersebut, ya, yang disilakan dengan salap. Nah, ini dalil yang pertama dari as-sunnah. Kemudian disebutkan pula, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, haddatsana Harami ibnu Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umarah qala haddatsana Abu Zur'ah ibnu Amr ibni Jarir qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimah aw id aw udkhilahu aljannah walaula an asyqa ala ummati ma qa'attu khalfa sariyah wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah tsumma uhya tsumma uqtal tsumma uhya tsumma uqtal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bagi seorang yang keluar dalam rangka berjalan, ya, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidaklah yang mengeluarkan dia kecuali keimanan terhadapku dan dalam rangka membenarkan kerasulanku, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan dia dengan apa yang dia peroleh berupa pahala atau ghanimah. Nah, di sini disebutkan ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau memasukkan dia ke dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati, ya, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasul, maka aku tidak ingin duduk di belakang pasukan. Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku tidak ingin duduk di belakang pasukan. Ini Rasulullah juga ingin langsung terjun turun berjihad. Ya, tapi tentunya para sahabat tidak menginginkan ini, ya, karena Rasul, seorang Rasul, sangat dijaga, ya. Nah, sangat dijaga dari musuh. Nah, tapi Rasulullah SAW berkeinginan untuk beliau terjun, ya langsung bertempur dengan musuh. Walawaditu anni uktal fi sabilillah tsumma uhya. Dan aku sangat menginginkan agar aku terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh kembali. Nah, karena apa? Karena besarnya keutamaan seorang yang terbunuh, yang mati ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jihad tentunya amalan yang tidak sembarangan. Amalan yang besar, syariat yang agung. Ya. Yang di sana ada aturan-aturannya. Nah, tidak dilakukan secara serampangan sesuai dengan hawa nafsu lah. Seperti yang dilakukan oleh mereka, kelompok Khawarij. Nah, yang mengklaim melakukan amalan jihad, padahal itu bukan jihad. Ya, itu adalah irhab, teror. Ya, terorisme, bukan jihad. Nah, kaum Khawarij. Nah, yang mereka juga menyangka bahwa mereka mati syahid. Nah, dan ini adalah suatu kesesatan. Tentunya jihad yang diinginkan adalah jihad yang sebenar-benarnya, yang telah terpenuhi syaratnya. Ya, di antara syaratnya adalah berjihad bersama waliul amr, berjihad bersama pemimpin, pemerintah. Nah, ini. Ini amalan besar. Ya, bagi seorang yang berjihad dan dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Syahidnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan perkara dunia itu ghanimah. Ya. Bahwa seorang yang berjihad keluar berjihad di jalan Allah yang dia tidak keluar kecuali karena keimanan terhadap Rasul dan dalam rangka membenarkan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia dengan kembali membawa pahala atau membawa ghanimah, harta. Nah, menunjukkan boleh seorang untuk ya berjihad ya dan dia pun menginginkan untuk mendapatkan ghanimah. Yang penting niatnya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya haddatsani Yahya ibnu Ma'in qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah Al-Fazzari qala haddatsana Yazid ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, menyebutkan dengan sanadnya Imam Muslim sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang tersebut mengatakan inni tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Nah, aku menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, hal nadharta ilaiha? Apakah engkau telah melihatnya? Ini melakukan nazar, ya. Karena ini yang disyaratkan sebelum seorang menikah, yaitu melihat wanita yang hendak dinikahinya. Yang disilakan dengan nazar. Hal nadharta ilaiha? Apakah engkau telah melihatnya? Baina fi uyunil ansar syai'an, karena di mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu, yakni orang-orang Ansar memiliki mata yang khusus, yang memiliki ciri yang khusus, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan sahabat ini ya untuk melihat seorang wanita Ansar yang hendak dipinangnya, supaya melihat keadaannya, mungkin dia tidak suka dengan keadaan matanya atau yang lainnya. Nah, qala, maka kata orang tersebut, qad nadhartu ilaiha. Aku telah melihatnya. Ya. Aku telah melihatnya. Qala, kemudian Rasul menanyakan lagi, alakam tazawwajtaha? Berapa engkau menikahinya? Yani dengan mahar berapa? Ya, berapa mas kawin? Ya. Yang engkau berikan untuk menikahinya. Qala, orang tersebut mengatakan ala arba'i awwat. dengan 4 awat. Awat ini jamak dari auqiyah. Satu auqiyah itu 40 dirham. Ya. 40 dirham. Berarti 4 auqiyah berapa? 160 dirham. Aku menikahinya dengan 4 awat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala arba'i awat?" 4 dirham. Ya, beliau kaget. 4 dirham. Ya banyak, banyak sekali. Nah. Ka'annama tanhitunal fiddata min 'urdi hadzal jabal. Ya. Itu seolah-olah atau seakan-akan kalian menggali perak dari belakang gunung ini. Ini jumlah yang besar. Ini mahar yang jumlahnya besar. Ya, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keadaan para sahabat yang mayoritasnya keadaannya mereka fuqara. Mahar sedemikian itu mahal. Nah. Ini juga dalil bahwasanya yang disunahkan, yang dianjurkan adalah untuk meringankan mahar. Ya, bagi para wanita. Nah, untuk meringankan maharnya ketika hendak dinikahi. Nah, ma indana ma nu'tika, kata Rasul, kami tidak punya apa-apa untuk kami berikan kepadamu. Ya, kami tidak punya apa-apa untuk bisa kami berikan kepadamu. Walakin asa anna ba'athaka fi ba'thin tusibu minhu. Akan tetapi mudah-mudahan kami bisa mengutus engkau, ya, pada suatu utusan, ya, yang engkau bisa mendapatkan upah dari utusan tersebut. Yani ditugasi oleh Nabi, ya, sebagai seorang utusan, apakah itu utusan untuk menjaga harta zakat, yang dia memperoleh harta ataupun upah dari tugas tersebut. Nah, qala fa ba'atha ba'tan ila bani Abasin ba'atha dzalika rajula fihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus laki-laki tersebut kepada bani Abas, bani Absin, ya, dan mengutus laki-laki tersebut ke tengah-tengah mereka. Nah, syaitnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjanjikan untuk orang tersebut dengan tugas sebagai utusan, ya, utusan menjaga zakat, ya, dengan apa? Dengan imbalan, dengan upah. Menunjukkan boleh seorang melakukan satu amalan ketaatan yang di dalamnya juga, ya, dia mendapatkan upah dunia. Kemudian qala al-Imamu Ahmad bil Musnad, al-Imamu Ahmad berkata dalam Musnad, ya, dengan sanadnya sampai kepada Sufyan, marratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Sufyan marratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Sufyan, ya, suatu ketika tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah haji dengan umrah. Ini haji tamattu. Fa inna mutaba'atan bainahuma yanfiyanil faqra wa dzunub. Karena mengiringkan antara keduanya, ini antara haji dan umrah, itu akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Kama yanfil kiru khabatsal hadid. Sebagaimana kir ini alat pembersih besi. Kir, ya, apa bahasanya kalau kita? Nah, sebagaimana kir itu bisa membersihkan kotoran besi. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyebutkan perkara dunia, bahwasanya mengikutkan atau mengiringkan antara haji dan umroh, ya, haji tamattu, itu akan menghilangkan kefakiran. Ya, akan menghilangkan kefakiran. Wa qala San'ani rahimahullah fi subulis salam, al-Imam San'ani rahimahullah dalam subulis salam mengatakan, ba'da an dzakara ba'dha hadhil akhbar, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis ini, wa la yakhfa annal akhbara hadhihi dalilun ala jawazi tasyrikin niyyah idil akhbaru bihi yaqtadhi dzalika ghaliban. Dan tidak tersamarkan bahwasannya hadis-hadis ini ya sebagai dalil tentang bolehnya menggabungkan niat antara ibadah dengan sesuatu dunia, ya, yang penting tidak merusak ibadahnya. Idil akhbaru bihi yaqtadi dzalika ghaliban, yang mana hadis-hadis yang menunjukkan tentang itu, ya, itu kebanyakannya menunjukkan tentang perkara tersebut. Jadi menunjukkan bahwasannya ada ibadah-ibadah yang memang di dalamnya terdapat dunia, ya, terdapat motivasi dunia. Nah, summa innahu qad yuqsadu al-musyrikun limajradi nahbi amwalihim. Kama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu fi ghazati Badrin li'akhdhi ghairil musyrikin. Wa la yunafi dzalika an takuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Nah. Kemudian sesungguhnya terkadang ya yang diinginkan dari kaum musyrikin itu semata-mata apa? Untuk merebut harta mereka. Ya. Jadi ada sebagian keadaan yang memang yang diinginkan dari kaum musyrikin adalah harta mereka. Ya, bukan memerangi mereka, tapi untuk mendapatkan harta mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suatu ketika keluar bersama para sahabat pada pertempuran atau pada perang Badar. Naam, li akhdhi 'iril musyrikin. Dalam rangka apa? Untuk mereka mengambil kafilah kaum musyrikin. Kafilah, yakni rombongan beserta hartanya. Supaya mereka ambil untuk dijadikan budak dan hartanya dimanfaatkan. Tanpa perang. Wala yunafi dzalika an takuna kalimatullahi al-ulya. Dan yang demikian tidak menafikan ya, niat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bal dzalika min i'la'i kalimatillah. Bahkan yang demikian itu termasuk meninggikan kalimat Allah, wa qarrahumullahu taala ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyetujui apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Bal qala taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ketujuh, ya. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Nah. Yang mana ayat sebelumnya ya menyebutkan wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ya di antara dua pasukan. Ya. Id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian salah satu dari dua pasukan. Ya, yang salah satunya itu untuk kalian. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Dan yang kalian inginkan kata Allah adalah pasukan yang tidak memiliki kekuatan yang akan kalian hadapi. Nah ini. Ya, menunjukkan di sini apa? Ada suatu keadaan di mana Rasul dan para sahabat menginginkan dari kaum musyrikin ya yang semata-mata mereka tidak memiliki kekuatan untuk diambil ya kafilahnya dan harta-harta mereka tanpa perang. Nah, walam yazumuhum bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencela atas perkara tersebut. Ma'anna fi hadzal ikhbar ikhbaran lahum bimahabbatihim lil mali dunal qital. Ya, padahal di dalam khobar ini, dalam ayat ini, itu menunjukkan, ya, mengkhobarkan tentang mereka, tentang kecintaan mereka terhadap harta, tentang kecintaan mereka kaum muslimin terhadap harta dunal qital, tanpa perang. Fa'ila'u kalimatillahi yadkhulu fihi ikhafatul musyrikin. Nah, maka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya dalam rangka menakut-nakuti kaum musyrikin. Jadi tetap walaupun kaum muslimin menginginkan semata-mata harta dari kaum musyrikin, maka di dalamnya tetap mengandung ya unsur meninggikan kalimat Allah, yaitu dari sisi yang demikian akan membuat kaum musyrikin takut, ya, membuat kaum musyrikin menjadi takut. Wa akhdhu amwalihim, dan mengambil harta mereka. Wa qat'u asjarihim, dan memutus kekuatan mereka. Wa nahwahu, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa amma ma rawahu Abu Dawud rahimahullah, adapun yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ya, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Ada seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah dan dia juga mengharapkan kepentingan, ya, mengharapkan sesuatu dari perkara dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la ajra lahu, dia tidak mendapatkan pahala. Ini semakna dengan apa yang kita baca dari hadis yang sebelumnya. Fa'adhamu dzalikan nas, maka manusia pun merasa heran, ya, merasa ini sesuatu yang sangat besar kalimat ini. Dia tidak mendapatkan pahala. Wa qalu li rajulin. Nah, para sahabat ketika mendengar jawaban Rasulullah bahwa orang dengan keadaan seperti ini tidak mendapatkan pahala, mereka pun merasa ini sangat berat untuk mereka. Maka para sahabat pun mengatakan kepada laki-laki yang bertanya tadi, "Uti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kembalilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allaka lam tufahimhu." Mungkin kau tidak paham apa yang diucapkan Rasul. Bisa jadi engkau tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali bertanya kembali. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang tersebut pun menanyakan lagi kepada Rasul. Wahai Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradi dunya. Ulangi pertanyaan yang sama, ada seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah dalam keadaan dia menginginkan, ya, sesuatu, ya, perolehan dari perolehan dunia. Faqala, maka Rasul mengatakan, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Faqali lir rajulin, maka para sahabat pun mengatakan kepada laki-laki tadi, kembali lagi kepada Rasul, ya, tanyakan lagi. Faqala lahu salisa, faqala, maka dikatakan lagi yang ketiga kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Nah, diulangi tiga kali bahwa seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia juga menginginkan dunia, maka kata Rasul, tidak ada pahala, ya, tidak ada pahala baginya. Nah, maka bagaimana hadis ini, ya, bagaimana pemahaman hadis ini dengan apa yang kita paparkan tadi, ya, dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi seolah-olah bertentangan. Faqad qala San'ani fi Subul, maka Al-Imam As-San'ani menjelaskan dalam kitab Subul Salam, ka'annahu fahima sallallahu alaihi wasallam annal hamilah wal 'aradu minad dunya. Ya. Hadis ini itu seolah-olah menunjukkan bahwasanya yang difahami Rasulullah dari pertanyaan tadi bahwasanya orang yang menginginkan dunia. Fa'ajabahu bima ajab. Maka Rasul pun menjawab orang tersebut dengan jawaban yang telah dijawab oleh beliau. Nah, jadi yang difahami dari pertanyaan tersebut oleh Rasul adalah seorang yang memang semata-mata menginginkan dunia. Wa illa fa innahu qad kana tasyriqul jihad bi talabil ghanimati amran ma'rufan fi sahabah. Ya. Apabila tidak demikian, ya, maka sesungguhnya menggabungkan antara jihad dengan mencari ghanimah itu perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah dimaklumi di kalangan para sahabat. Ya. Jadi jawaban Rasul itu sesuai dengan pertanyaan dan Rasul tentunya lebih tahu, ya, lebih paham dan lebih mengerti tentang maksud dari suatu pertanyaan. Maka Rasulullah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Bukan maksudnya ketika seorang berjihad sama sekali enggak tidak boleh untuk dia mengharapkan ghanimah misalnya. Nah, karena apa? Menginginkan ghanimah di dalam peperangan ini perkara yang ma'ruf, perkara yang dimaklumi di kalangan para sahabat. Nah, fa innahu akhrajal hakimu wal baihaqi bi isnadin sahih anna Abdullah ibni Jahsyin radhiyallahu anhu, karena sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim Al-Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwasanya Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu qala yauma Uhud, Abdullah bin Jahsy beliau mengatakan pada pertempuran Uhud, Allahumma urzuqni rajulan syadidan uqatiluhu wa yuqatiluni thumma rzuqni alaihi sabra hatta aqtulahu wa akhidha salabah. Abdullah bin Jahsy suatu ketika beliau berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki seorang laki-laki yang kuat, yang aku membunuhnya dan dia membunuhku. Ini aku memeranginya dan dia pun memerangiku. Kemudian berilah aku rezeki atasnya kesabaran, hingga aku pun membunuhnya dan aku pun mengambil salapnya. Salap seperti yang kita jelaskan tadi ya, harta yang diperoleh ketika menghadapi musuh dan berhasil membunuhnya. Nah, maka di sini menunjukkan apa? Boleh seorang berkeinginan untuk mendapatkan dunia ya dari amalan jihad. Nah, hadis yang kita bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Imam As-Sunani atau Al-Imam Al-Hakim, demikian pula Imam Al-Baihaqi tentang doa Abdullah bin Jahsy, Allahumma rzuqni rajulan syadidan, ya Allah, berilah aku rezeki seorang laki-laki yang kuat, yang aku memeranginya dan dia memerangiku. Kemudian berilah aku rezeki kesabaran atasnya, hingga aku membunuhnya dan mengambil salapnya. Nah, hadis ini hadis yang hasan, seperti yang ditaklik oleh Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala. Maka fahada yadullu ala anna talabi al-aradi minad dunya ma'al jihadi kana amran ma'luman jawazuhu li sahabati fayad'ullaha binailih. Hadis ini atau doa ini yang dibacakan oleh Abdullah bin Jahsy menunjukkan bahwasanya mencari sesuatu dunia bersama dengan jihad ini perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Ya. Nah, tentunya kita mengetahui bagaimana para sahabat, kemuliaan mereka, bersihnya hati mereka, ya, keikhlasan mereka. Nah, tidak ada yang menandinginya dari kalangan orang-orang yang setelahnya tentang keutamaan para sahabat. Nah, ya, yang paling memiliki hati yang sangat bersih, yang paling bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan ini, ya, dinukil dari mereka para sahabat perkara ya seperti ini, mereka menginginkan dunia dari amalan jihad mereka. Ya, tidak serta merta ini langsung dijadikan hujah untuk menjatuhkan para sahabat waliyadzubillah. La, harus kita pahami dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang benar. Ya. Yang tenang, yang tenang, depan jangan mainan ya. Baik, jangan mainan semua. Baik. Jangan ada yang senyum-senyum. Baik. Maka ini perkara yang maklum, perkara yang dimaklumi di kalangan para sahabat tentang bolehnya. Sehingga Abdullah bin Jahsy pun berdoa dengan doa seperti ini. Ya, tidak mengapa. Nah. Kemudian Syekh Yasin menyebutkan tanbih. Ya, ada tanbih. Wa mimma yajibu tanbihu lahu annal amal as-saliha kullama kana khalian min at-tasyriki kana thawabuhu a'lamu min al-amali alladhi lam yakhlu min at-tasyrik. Termasuk perkara yang perlu untuk ditanbih bahwasanya amalan soleh ketika murni kosong dari percampuran, ya, ketika amalan soleh itu benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun keinginan dari perkara dunia, maka pahalanya pun semakin besar, ya, lebih besar dari suatu amalan yang di dalamnya ada percampuran dengan keinginan dunia, ya. Nah, ini yang perlu ditanbih. Semakin murni kita beramal tidak ada sedikit pun kepentingan mau dikasih sesuatu imbalan dunia ataupun tidak diberi imbalan, kita tetap ikhlas, maka pahalanya semakin besar. Nah, qala al-Qari rahimallahu, berkata al-Qari, yakni Mula Ali al-Qari al-Hanafi rahimallahu dalam kitab Mirqatul Mafatih, qala Ibnu Hajar, beliau menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu, yukhadhu min qawli Syafi'i wa ashabihi man hajja bi niyyati tijarati kana thawabuhu duna thawabi al-mutakhalli anha. Diambil dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimallahu yang beliau menukilkan, barang siapa yang berhaji dengan niat berdagang, ya, maka pahalanya itu lebih rendah daripada seorang yang berhaji yang murni niatnya tanpa sedikit pun tercampur dengan dunia. Ya, seorang yang berhaji yang benar-benar yang berhaji tanpa ada niatan untuk misalnya memborong oleh-oleh, ya. Nah, mencari souvenir-souvenir untuk dijual di negaranya. Nah, ini perkara yang ma'ruf, ya, seorang yang berhaji atau umroh. Dan ini diperbolehkan, tidak masalah. Nah, tidak merusak amalan hajinya. Tapi seorang yang memang berhaji murni dari niatan-niatan seperti itu, maka pahalanya lebih besar. Annal qasda al-musahibu lil ibadati in kana muharraman karya asqataha mutlaqan. Kemudian bahwasanya tujuan, ya, tujuan seorang pelaku ibadah apabila tujuannya itu haram, ya, ini apabila dia sesuatu yang mengiringi ibadah tersebut adalah sesuatu yang haram, seperti apa? Seperti riya, asqataha mutlaqan, maka ibadahnya gugur secara mutlak. Nah, kalau apa? Kalau yang mencampuri ibadah itu perkara yang haram seperti riya, maka ibadahnya itu gugur, tidak ada pahalanya sama sekali. Wa huwa mahmalul haditsin mazkur, dan ini adalah kandungan hadis yang telah disebutkan. Kama suriha bihi lafdhuh, sebagaimana yang telah jelas pada lafadznya. Aw ghairu muharram usiba biqadri qasdil akhirah. Aw ghairu muharram usiba biqadri qasdil akhirah. Atau dia bertujuan dengan tujuan yang tidak haram, maka dia diberi pahala sesuai dengan tujuannya di akhirah. Nah, maksudnya apabila ada seorang melakukan suatu ibadah, ada tujuan lain dari amalan ibadah tersebut, tapi bukan suatu yang haram, seperti yang kita sebutkan tadi, menginginkan ghanimah misalnya ketika jihad, bukan perkara yang haram, maka dia diberi pahala sesuai dengan kadar tujuannya. Ya, semakin besar tujuan dunianya, maka pahalanya semakin kecil. Bahkan kalau tujuan dunianya mengalahkan tujuan akhiratnya, ya, bisa jadi amalannya akan batal, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhdan bi umumi qaulihi ta'ala, ini diambil dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal, ya, kebaikan seberat bidi dzarrah, sekecil apapun seorang beramal kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Nah, akan melihat mendapatkan pahalanya. Nah, maka dari ayat ini apa? Menunjukkan amalan seorang sekecil apapun, niatan kebaikan sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tafsilu hasanun wa ta'lilu mustahsan. Dan ini adalah tafsil, ya, rincian yang sangat bagus dan pemberian alasan yang sangat baik. Nah, kemudian di sana ada pembahasan yang lain, ya, tentang hukum akhdul ujrah, ya, mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran atau mengambil upah dari memberikan hadis, menyampaikan hadis. Ini dibahas oleh para ulama, apa hukumnya, ya. Nah, maka terdapat perselisihan para ulama, tapi pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh para muhaqqiq, para ulama, ya, bahwasannya yang seperti ini itu ada rincian. Kalau seorang membutuhkan untuk mengambilnya, maka dia mengambil. Seorang misalnya mengajar, fokus, ya, dia mengajar Al-Quran, ya, dan dia tidak memiliki usaha apapun. Dia fokus di situ, mengkhususkan waktunya memang untuk memberikan ilmu. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengambil, ya, mengambil upah tersebut. Nah, dan ini ma'ruf, di kalangan kita juga ma'ruf. Bahkan di kalangan para ulama, sebagian para muhaddis seperti Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah, demikian pula Affan Ibnu Muslim, ini kedua imam ini adalah guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, mereka, ya, para ulama yang kita sebutkan tadi itu mengambil upah setiap menyampaikan satu hadis. Nah, dan ulama yang lainnya, bukan cuma yang kita sebutkan, ya, banyak para ulama yang lain, ya, ada sebagian mereka yang mempersyaratkan kalau mau mendapatkan hadis harus bayar gitu, baru disampaikan hadisnya, jadi ada tarifnya. Nah, walaupun sebagian ulama yang tegas, mereka tidak menyukai ini, bahkan ada sebagian para ulama muhaddis yang tidak mau mengambil hadis dari seorang muhaddis yang mengambil upah. Tapi intinya tidak langsung atau tidak serta merta menjadikan kesikohannya berkurang. Ya, Al-Imam Al-Fadl bin Dukain, Imam Affan bin Muslim, kedua imam yang sikoh sabit, bahkan ya imam muhaddis hujah dalam hadis. Nah, tidak masalah karena memang mereka butuh. Ya, mereka orang-orang yang fakir, yang miskin. Nah, sebagaimana kisah Imam Affan. Imam Affan bin Muslim ini hidup di zaman Imam Ahmad, ya. Hidup di zaman Imam Ahmad. Beliau orang yang mendapatkan santunan dari khalifah. Ketika fitnah khalqul Quran, ketika khalifah Al-Ma'mun memaksa penduduknya untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk, termasuk yang kokoh mempertahankan akidah Ahlussunnah adalah Al-Imam Affan bin Muslim. Beliau tidak mendapatkan intimidasi dari penguasa atau khalifah pada waktu itu. Hanya saja beliau dicabut, santunan bulanannya dicabut. Itu saja. Al-Imam Affan bin Muslim, karena beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pun, ya, diberikan sanksi oleh khalifah pada waktu itu, santunan bulanannya dicabut. Akhirnya beliau pun menjadi miskin, dalam keadaan beliau pun memiliki tanggungan keluarga yang banyak, ya, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar. Sehingga dengan dasar itu beliau pun mengambil upah dari hadis yang beliau sampaikan. Nah, dan beliau imam besar, ya, guru Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan inna ahakku, ya, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil darinya upah adalah kitabullah, ya, kitabullah. Nah, akan tapi tetap harus kita memberikan tanbih tentang keikhlasan. Intinya keikhlasan, niat. Jangan sampai niatan dunia itu menyebabkan niat-niat di hati kita menjadi rusak. Nah, ini yang salah, ya. Yang salah itu kalau menetapkan tarif sebagaimana sebagian para duat-duat umum, ya, dai-dai yang sudah seperti selebritis, ya, tarif ceramah berapa tarifnya? 20 juta misalnya, ya, ada hitam di atas putih tanda tangan, ada seperti itu menetapkan tarif. Nah, harus dengan pesawat yang VIP misalnya, di hotel yang mewah. Nah, seperti itu yang tidak dibenarkan, ya, menjadikan dakwah sebagai ajang untuk mencari dunia. Waliyadzubillah, kita berlindung dari perkara-perkara seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan dalam hati-hati kita. Maka dengan ini berakhir pula pembahasan kita dari kitab Dzamuriya wa Ahlih, ya, selesai pembacaan kita dari kitab ini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa alihi washabihi al-athharil mayamin. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu hafidhakumullah.